Wabadu, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Selepas daripada pengajian kita, dia memuji, penama dia mengucap bismillah bagi awak memulai ambil berkat. Kemudian dia memuji dengan kata alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Dan kemudian daripada dia berdoa minta Tuhan tu rahmat dan selamat sejahtera atas pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan saja berdoa minta rahmat ke atas Nabi kita dan ke atas keluarganya pun, dia berdoa minta turun juga rahmat dan atas segala sahabat handai dia, yang zahir yang mereka lobo bersungguh-sungguh dengan zahir yang sebenar dan meninggi agamanya. Doa juga. Selepas daripada itulah kata dia, adapun kama dia daripada itu. Kau yang berdasarkan lah. Bismillah, alhamdulillah semua sekali. Jadi balik pengarian nak wayak ba'is, kerapannya tekanan yang menekan boleh dia buat sedikit risalah yang begini kecil. Apa tekanan dia, sebab-sebab boleh dia buat ni? Katanya, maka menutup si akan daku. Kata pengarian ni, ada orang minta. Menututi makna meminta akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Itu pucanya orang dah minta dengan dia suruh bahawa aku tulis baginya, bagi setengah-setengah kawan tu, satu risalah. Satu asal risalah mana? Surat-surat kirim. Dia super cuk main gitu mu. Minta dia tuliskan baginya satu risalah. Asalnya surat-surat kecil pada menyatakan ugamu. Sungguh pun kita ni orang yang berugamu, tapi nak juga menyatakan keterangan mengenai ugamu. Itu dia. Bukan kita boleh dengan semata-mata nama. Tak gitu kan? Dah kita ni orang berugamu dah, nama kita ni orang berugamu dah ni, jadi pandahlah ugamunya. Indahlah, letulah dia kata minta ni aku tu. Suruh aku buat, tulis baginya satu risalah pada menyatakan ugamu dan memperkenalkan dia ke ugamu. Dia ambil pada din jumlah ugamu munasabahnya, kita kau tengok sikit lagi. Kemudian lepas pada memperkenalkan ugamu, apa dia ugamu, kemudian menyata pula ke segala rukun-rukun Islam. Bila kata ugamu, dia nama tu banyak. Maka ugamu hak kita dah peluk, hak kita dah bawa sekarang, namanya ugamu Islam. Bila dah nama agama Islam, nak tahulah rukun-rukun pekakah Islam tu berapa dia. Tengok kita nak buat satu bangunan rumah, kita kena lebih dulu kena tahu pekakah susunan rumah tu berapa dia. Bak katanya pendiri dah rumah, tak lagi apa, tak cukup pekakah. Itu dia leh. Itulah mana apa-apa kita nak buat, nak jadikan satu benda-benda itu benda kuli, tak dapat tidak kena susun juzuk-juzuk pekakah-pekakah dia. Itu dia panggil rukun dengan makna gano. Rukun ugamu dengan makna orang panggil dengan mu'zam, dengan makna perkara hak besar-besar dalam ugamu. Dia panggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki tak, orang tak kerja haji hak wajib, bukan orang Islam. Dan rukun Islam itu lima setengah padanya bila haji. Maka orang hak berada, orang ada kuasa tapi tak pergi, mana bukan orang Islam. Ha, nak jadi Islam nak cukup rukun lima. Bah, ada satu rukun lagi tak nak buat. Ataupun orang tu semaya puasa tapi zakat tak keluar, tak cukup satu rukun. Maka orang panggil bukan Islam. Salah itu ulama kata rukun urfi, bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki siap nanti. Ni mana nak? Dengan makna perkara yang besar-besar dalam Islam, akan sebut sikit lagi lima perkara seolah-olah super rukun. Seolah-olah super rukun. Dan rukun-rukun iman, ni rukun hakiki ni. Ni rukun hati. Tak jadi orang mukmin kalau tak ada niat kalau. Kalau tak ada niat pokok kepercayaan. Percaya pada Allah, dia paling beriman dengan Allah. Tak gitu kan? Beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Itu dia panggil satu rukun hakiki. Kalau tidak ada satu kepercayaan dalam niat tu, maka bukan orang mukmin lah. Itu rukun hati ni. dan ihsan. Asal arti ihsan, hasuna yahsunu husnan, arti elok baik. Jumlahnya. Kalau gitu ahsana yuhsinu ihsan, arti buat baik. Buat baik. Itu dia. Buat baik. Kalau buat kerja apa-apa baik, kalau buat apa-apa molek, buat tu molek. Dia panggil ihsan. Tengok kita nak kalau kereta kita rosak, kita nak pergi bekti. Pilih juga tukang, bukan asal tukang jolos semua. Dak. Oh dia tu buat molek, dia kata situ buat molek. Jauh kau pergi. Nak ide ke? Dia kata situ buat molek. Pergi jauh kau. Nekang belana bila kita bapak mari nak buat kereta mbo ni gini-gini masalah. Allah duduk mana nah? Mbo duduk naon? Jauh. Hang ranu mai buat tani nah nak kata. Jauh dah. Jauh pun dah tuju sini. Nah, itu dia. Kenapa? Kan dengan berita kata dia membuat molek. Pas tu dah tengok buat dah molek ngoti. Ihsan namanya buat molek. Jadi buat molek. Hang maka kalau saya buat molek nak kata situ buat molek. Jauh kau lagi. Tak ide. Itu dia. Dia kata situ buat molek. Okey, jauh pun. Nekang belana bila kita bapak mari nak buat kereta mbo ni gini-gini masalah. Allah duduk mana nah? Mbo duduk naon? Jauh. Hang ranu mai buat tani nah nama kata. Jauh dah. Jauh pun dah tuju sini. Nah, itu dia. Kenapa? Kan dengan berita kata dia membuat molek. Pas tu dah tengok buat dah molek ngoti. Ihsan namanya buat molek. Hang maka kalau semaya apa ada kata ihsan buat molek ada kata. Rezeki rukung rokok tuju dia molek nak buat. Molek dengan tertik dengan tomak ni noh moleknya buat itu hal zuhir dalam hati ada kedak apa namanya rio ujuk sama ada kedak tak ada Allah molek tu dalam luar itu ihsan. Baik dia kata buat apa-apa molek panggil ihsan. Ini dia akhir-akhir ketara belakang dia dia ketara kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Suruh aku hurai hukum-hukum syarak, undang-undang agama dan hukum ada. Nak suruh ayat hukum-hukum syarak ni, hak wajib syarak, mustahil syarak, apa nama ni, harus syarak dan hukum ada, hukum kebiasaan biasa duk berlaku panggil wajib lah pada ada. Ni tak biasa berlaku, mustahil lah pada ada. Hak ni berlaku-berlaku balik tu pun berlaku, balik ni pun balik dok pun berlaku juga maknanya. Boleh jadi kedua belah panggil pada adanya benda tu harus pada ada. Dia minta juga suruh aku hurai masalah hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Tengok tu dia suruh minta suruh hurai. Karena setengah daripada orang kita ini setengah daripada punca jadi kesesatan seseorang itu, iaitu tak fahamnya hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Cuba tengok, cuba kita akal contoh. Di antara hak Tuhan dah sebut-sebut dalam surah Yasin yang kita dah ingat hak tu, yang dah hak tu lah mari. Dah. Dan serupa tu juga adalah di antara dari surah Sajdah kita dah baca wa qalu a iza balalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Surah Yasin pula mengenai dengan tu yang mana cerita yang sama awalaysa allazi khalaqas sama wa apa nama ni qul yuhyiha allazi ada humi sikit pada tu lagi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Nak dia. Lepas tu cerita nak ayat kan no? Ni nak ayat orang tak reti hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Pucuk jadi jatuh dalam sesat. Jadi ada di antaranya setengah kata nama Al-Aw bin Wa'il. Dia ambil tulang. Ambil tulang orang mati. Tulang hak pohu. Dia pergi sama Nabi. Dia pergi mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dia? Dia nak pergi balik hak Nabi duk rayak duk sarah ketanya pas pada mati hidup balik. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu selepas pada mati pada hari kiamat esok akan dibangkit semula, yakni akan diperhidup balik. Ya dia tak percaya. Dia ambil tulang. Itu dia. Ambil tulang dia pergi perenyek. Dia kata tulang ni Muhammad ni akan kembali hidup balik ni pemuda kata tu. Dia perenyek tulang. Ya ni kami tak percaya royaklah Pak Baku. Kalau orang Melayu kita dia tahu ke lagu tu mari Pak Baku. Orang Melayu dia Ha. Kalau dia tak kala tu, Nabi kata ya, akan pergi duduk balik. Ha, dengan Nabi dia sekarang itu dah menggerak senoti begitu pada wakil. Dia tak percaya. Eh, di mana tempat dia tak percaya? Sedangkan dalil banyak. Yang dia terkatuk situ. Kerana dia pergi ni. Pergi dengan hukum adab. Celak mata. Eh? Duk mati, mati, mati. Berapa ekor hidup lagi? Ah, tak ada ekor abuk. So. Aha. Begitulah juga api. Bila dia setuh dengan benda yang kering. Eh? Hanguslah. Misalnya begitu tajam. Bila dia iri atas waktu yang lembut, putuhlah. Hak duk tengok dengan matanya lagu. Itulah jauh daripada muda pas tua. Datang Muhammad main royak lepas ada mati hidup gelik. Eh. Ha, ni main selalu. Sebab apa? Duk ukur dengan hak duk adak duk tengok tu, supa pada Muhammad royak. Ha, tu tengok pada pucuk daripada dia tak percaya. Dan di antaranya hadis Isra' dan Mi'raj. Hak Islam mulai dah jatuh murtad wal'ayyazabilah. Kerananya Nabi kata semalam diperjalankan daku ke Baitul Maqdis. Jatuh murtad juga dengan Nabi ayat gitu pun. Hangana? Dah masa tu redut Mekah, gi kepada Masjid Baitul Maqdis sebulan lebih kurang gi. Sebulan lebih kurang gi saja. Balik pula sebulan arti makan masa 2 bulan gi mari. Datang Muhammad kata semalam diperjalankan daku ke Baitul Maqdis. Selalu sikit, eh Muhammad ni kau teruk. Ha, tengoknya kata berat. Muhammad ni kau teruk ni, hak lain dia royak tu rasa hengur lagi. Jadinya kata semalam diperjalankan daku ke Baitul Maqdis. Sedangkan pagi ni dia rumah. Ha, nampak ke dia? Nampak ke dia? Hak dia dah, eh tu pun ya juga ke dia. Jangan kata tak ya, ya juga ke dia. Betul tak? Tapi bagi orang yang ada iman, cuba pergi ke Abu Bakar pula. Orang yang berderu, hak ni nak menentukan, kena pergi sama saya dia rapat sekali Abu Bakar. Dan saya jok budak jok kecil dua ni. Dia royak ke Abu Bakar kata saya dia memang berat weh. Apa? Dia kata semalam dibawa jalan ke dia ke Baitul Maqdis. Sedangkan pagi dia cokong di muka. Abu Bakar ya pasal tadi ni tak gaduh. Apa kata Muhammad atas sendiri? Ha. Mulanya ha. Tubik dia mulut dia. Ha, tubik dia mulut dia. Kalulah perkataan tu mari dia lah kalau Muhammad tu lah kata. Itu dia royak kata di perjalanan ke Baitul Maqdis. Kalau dia royak gila sana langit pun aku percaya. Ha, ya tengok. Oh Allah tahu selisih dua ni. Eh? Ha, ni pulak ke mana? Ni pulak ke mana? Ini orang panggil orang ni tak reti hukum akan, hukum adat dia, hukum sarong. Tu dia pucuk yang boleh jadi kucalanan ni. Kalau orang reti, hey, hak kata masalah mu kata mu tak percaya, orang duk pergi sebulan, kelik sebulan jolo hak tu hak adab biasa. Dia kata kena jolo juga ke dia. Tapi hak Muhammad royak ni, Muhammad royak ni, Muhammad ni siapa? Hukum syaraknya Muhammad ni siapa? Yalah gemagal tu orang seperti kita. Gemagal tu. Tapi dia ni siapa? Latihkan Tuhan dah kita bersuha pada Allah ngerti tak? Ni latihkan dia. Dia latihkan dia, mana apa yang dia kata besok dia tahu tak? Besok ke tak Muhammad bohong dulu-dulu? Tak besok. Agar tu dia bercakap ni, betul. Karena dia hukum syarak, dia ni rasul. Pas hukum adat, hukum adat kenalah ada merayak kata sebulan ke sebulan tu leh. Pas Muhammad merayak kata dia pergi semalam, ha tak kenalah suka hukum-hukum adat. Tapi hukum akal, boleh jadi. Tak ada tutup gapo apa ke dia ni moga hak tak ada kan ada boleh tah moga hak jauh nak dekat apa salahnya tu hukum akal dok situ harus pada akal mustahil pada adat orang panggil pada akal harus dipakai siapa lalu walaupun jauh berbuat batu pun harus pada akal pada adat mustahil besok orang tak besok di sekelip mata ni kena ada mana kata ha begitu juga jauh yang hidup kelip mustahil pada adat hidup balik. Tapi pada syarak wajib kena tahu rakyat atau hidup balik. Hukum akal harus kena terima tak ada apa tak mati pun boleh jadi mati, boleh jadi hidup kelik, boleh jadi dok pun boleh jadi. Hukum akal kata harus. Hukum adat kata mustahil mati hidup balik. Hukum syarak wajib. Ni dia nak berkerti wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Mustahil syarak, mustahil akal, mustahil adat. Cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Begitu besar tu baik kau dalam api ini zahibun ila rabbi sehadi aku nak pergi sama Tuhan aku dah tak sedut dah sini dia kena bakar masa dia di Iraq mula antara Basrah dengan apa nama ni Kufah masa berlaku bakar dan merut di situ. Tak saya dia 20 hari ni karuk. Orang dia dakwa semua nak bakar aku tu. Ini zahib aku nak pergi dah kepada Tuhan aku. Saya duduk mana tahu. Aku nak pergi sama Tuhan aku dah. Ibrahim kata. Itu dia. Saya di Tuhan aku lagi akan menunjuklah ke aku. Dia pun tinggal cabut pergi ke Syam. Duduk ke Palestin. Itu bucah dulu dia duduk ke Iraq ni. Nak ayak kan lah. Kena bakar begitu api besar. Data-data tak ada anung gapo Ibrahim. Hukum adat katakan mustahil. Hukum syarak katakan wajib tak anu. Sebab apa? Sebab tu hewayat tak ada anu. Ya na rukuni berdang wa salaman ala Ibrahim. Syarak wayat kata Ibrahim tak ada anu gapo. Dalam sejuk selamat penuh. Mana mustahil anu pada syarak? Pada hukum akal harus boleh jadi anu, boleh jadi tak. Boleh jadi anu, boleh jadi tak. Tu pada hukum akal. Bila syarak hewayat wajib akal yang aridi ataupun wajib syarak. Ini kita kena reti hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Sabi ulama je letak dah ludah. Orang tak reti hukum akal je, orang tu tak berakal. Imam Al-Haram yang kata tak berakal, nak berakal dengan apa-apa. Tak reti. Ya akal-akal ni pasal berreti. Dia tak reti. Satu saya kata afala ta'qilu, ada kamu tak reti. Maka saya dah kata afala ta'qilu, duduk kata apa? Duduk kata kok bijak berlaku tu ahli Mekah tu. Kau tak kata adakah mu tak reti? Dia kata kau yang reti sebab Abu Jahal tu bukan main. Otak sebab geligo. Tapi adakah saya kata mu tak reti? Haa, dia kata tak reti. Haa, ini layak kan? Haa, dia pihnya hukum akal letak tak tengok. Haa, sahabat tu perlu kita kena reti hukum akal, hukum syarak, hukum adak. Haa, tu saya buat balas main yang begini. Nanya kita. Haa, kita kena belajar reti dia. Nah, dari itu dia insyaAllah tak apa, tak jadi musuh perai lah dengan kita. Sebab tu lah saya nak alih kata itu dia ne? Saya nak alih kata lah gitu lah. Wal jahiluna li a'wad wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Ya masya Allah. Imam pun saya nak alihnya tengah pada ahli berpantung, ahli syair. Bijak dia. Dia setiap 45 baris Nabi duduk dengar, Nabi senyum. Kena dia kata lah. Wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Segala orang jahil kata dia jadi serulah bagi orang yang berilmu. Tak boleh pergi dah kena-kena, tak ada apa-apa lah. Saya nak alih kata Nabi senyum. Itu dia. Kata Allah nak buat dah. Nak marah siapa, nak marah siapa. Nak marah ke kita orang kita tak ada ilmu. Nak situ tak ada masalah orang lain. Hati dia lah dia. Dan orang minta juga dengan aku, suruh aku menyuruhkan akal ilmu Saluddin mengikut aturan ahli sunnah. Itu dia. Dengan huraian yang terang lagi yang sangat mudah memahami akal, ia mudah tak mudah ikilah. Lagi pula mudah bicaraannya dan lagi pula sederhana ibaratnya, jadi tak belik ibarat. Ya ada juga tuan kita pasal ibarat belik upaya ke. Ada itu kan. Anaknya sederhana ibaratnya dan cakap teh atas tafsir telah ibarat cakap teh. Serta mendatang pula dalil-dalil. Dia main raya, urai, saja tak tahu lah ke mana. Tak sejuga nak dalam menatang katilah dalil alas teh. Dalil dua bahasa, dalil yang nakli, hak bahasa saling yang baik daripada Quran hadir. Ayat mana mengatakan Tuhan ada, ayat mana mengatakan Tuhan sedia, ayat mana mengatakan Tuhan tak serupa, dan ayat mana kata Tuhan satu. Itu nak dalilnya secara nakli. Kalau hadir pun hadir lah. Dan akli baik ada ayat ada ayat satu pun kita ada rasa ada lagi hak lain. Sampai tu hak musyriki dia kekal, dia kekal dari syirik dia tu. Baik dia rasa tak ada hak lain lagi. Itu kena buat mari pula secara akal. Kita untuk membetulkan fikir, kalau tak ada balas mana jadi, kalau dua balas mana jadi, ha, kalau serupa balas mana jadi. Itu akal punya kira. Itu dia. Kama dia katanya pengarah kita, maka dengan tutup teh itu aku pun memikir dan renung berbulan-bulan maksudnya. Ya keadaan jangan jumpa minta selalu buat toleh tu masalah ajalah pula gaduh gondok. Kena duk renung, duk fikir, hak demo minta tu molek, kau tak molek kalau aku turut kau. Hak minta demo tu nak main-main kau, kau mana duk mikir renung mari berbulan-bulan maksudnya. Tiba-tiba diilhamkan daku oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala capok lah pengertian capok litasan yang baik dalam hati dia. Bahawasanya tutupkan permintaan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, kata dia. Bila perkara baik yang tak patut bagiku menolak, aku tutupkan itu. Kalau aku tolak tu ni tak layak benar dengan aku. Orang ni tak benar molek, telah duk fikir mari kaji, mari nampak dah sampai semelok molek, aku nak pergi tolak tak terima tu tak patut nak. Kerana pasal apa? Pasal apa kata yang tak patut bagi aku menolak? Kerana mereka itu kawan-kawanku tersentuh baik dengan aku. Itu dia, dia tersentuh baik dengan aku, maka aku pun terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Aku ni bukan ahli dalam menyuruh begitu, tapi biarlah juga. Itu dia. Baik, kemudian tak kala itu berlakulah kolamku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan, pada mengisikan tuntutan itu di atas beberapa keping kertas daripada ingat-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Hak masa duk mengaji mula duk terima daripada guru-guru yang mursyid-mursyid, guru yang Melayu kita bercakap mengesik-mengesik. Mereka ni dah Allah mengesik malam kata. Bukan mengesik mana bunyi suara derah kita dah. Mursyid, kepada kata Arab mursyid arsyada yursidu irsyad. Irsyad ni ambil daripada rusyd. Rusyd arti tunjuk, ajar, pandai, cerdik. Dipanggil rusyd. Sebab bila orang cerdik dia panggil rasyid. Orang yang cerdik, orang pandai. Bila dia cerdik, dia pandai. Bila pandai, tunjuk orang apa pandai. Cara menyuruh orang apa pandai. Suruh orang apa pandai. Dia panggil irsyad. Bukan pandai sekarang semua, dia sendiri pun buat bagaimana supaya dia tahu. Dia panggil mursyid. Payah, saya nak kata nak cari mursyid ni payah. Orang yang berilmu belana, pandai belana, tapi nak jadi ilmu yang mursyid, Allah nak payahlah. Payahlah. Nah, itu dia. Kata dia, dia hak dia ingat daripada guru hak mursyid-mursyid hak dia terima tu, banyaklah guru dia tu. Serta aku tatap, kan dia tatap ni ambil daripada tola'ah lah. Tatap ambil kitab-kitab main tola'ah, tatap, nak tengok. Daripada kitab-kitab yang muktabar kita jadi kira lah oleh ulama-ulama, maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna yang aku namakan dia dengan Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Dia letak nama dia. Dia tak lagi, dia kena letak nama, tak ada nama, tak ada orang nak cari. Kitab tu dah, kita apa kitab dia dah baca masjid tani. Tak gapuh, dia kena ada nama. Ya kena ada nama lah, letak nama Al-Misbahul Munir. Tak lah, letak nama dah lah. Pas kalau kita nak bahasa Melayu kita gapo Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Nak letak nama pun nak cari juga makna hak-hak tome dah itu ya. Kata dia artinya lampu yang menerang. Titik kata. Lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir yang kuasa. Misbah mana lampu? Munir yang menerang. Fi ma'rifatillah pada mengenalkan Allah Al-Qadir mana yang kuasa. Dia tak ada apa, yang maha kuasa. Habis. Kemudian kata dia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadikan dia manfaat. Dia minta kata dia minta jadi manfaat dan berguna. Betullah. Manfaat dan berguna bagi aku dan anak buahku dan kawan-kawanku dan yang tinggi pelajaran dan yang rendah pelajaran. Dia tengok tinggi rendah ngaji ni pun. Ada hak ngaji tinggi, dah ngaji rendah. Hak tinggi dah tak kepala hak rendah gitu. Kau aduhana. Aku dia tengok lah orang itu. Ada pelajaran tinggi, ada pelajaran rendah. Apa maksud tinggi rendah? Bukan dia kena ke dua lapis ke atas hak tinggi. Hak bawah. Tak, kadang-kadang letak budak di atas. Tua dah ngaji di bawah. Tapi di atas di bawah ni pelajaran tinggi. Hak budak ngaji di atas, di atas pelajaran rendah. Sekolah dia mau dah ngaji di atas, hak ni pelajaran rendah. Hal bawah ni pelajaran tinggi, ganap balik skor gitu demo. Tinggi dari atas atau rendah dari atas, tinggi dari bawah. Hai tu bukan murak lagi tu. Bukan murak tepat gitu. Pelajaran tinggi bukan murak tinggi tepat, tinggi jihad gitu lah. Apa-apa murak, Allah Alam tak tahu patah tu, hei bukan murak. Apa makna, apa makna tanya orang juga tu. Ni pelajaran rendah, ni atas. Ni pelajaran tinggi, ni dari bawah. Apa murak, tanya orang juga tu. Apa dah sama kita boleh tanya. Kalau tak ada tu lah. Muhazuhi bukan murak. Yang ni bukan tinggi tepat. Kalau tinggi tepat tak penuh lah. Pelajaran tinggi yang ada di bawah. Pelajaran rendah yang ada di atas. Kalau murak tepat tak penuh lah dia kacak itu. Tapi kena kacak itu kena. Karena murak muhazuhi bukan. Lagu tu dah ayat tak eh. Itu. Tengok tu ni kata. Boleh ambil manfaat belakang kitab dia ni. Yang tinggi pelajaran. Daya renuh pelajaran. Boleh ambil manfaat belakang. Dan aku memohon kepada Allah pula bahawa menjadikan risalah ini perisai. Jadi perisai. Penepis. Perisai yang dapat mempertahankan. Nampaknya panjang. Ya dah boleh. Sikit dah. Jadilah kita berkisah dulu lah, kita nak sambung semula insyaAllah. Kita berkisah dan aku memohon kepada Allah Allah.